أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pesan takwa yang paling penting untuk khatib tekankan sebagai bentuk aksentuasi atau memfokuskan pada saat-saat seperti ini adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rezeki kepada kita semua. Dia bisa memberikan rezeki kepada kita tanpa harus sesuai dengan yang kita usahakan. Walau secara umum Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai yang kita usahakan. Tetapi seringkali usaha-usaha kita inilah yang keluar dari sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Misalnya, ada cara mencari rezeki bagi orang yang bertakwa dan tidak akan pernah rugi. Dan tidak akan pernah rugi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada perdagangan yang kalau kita kerjakan itu mendatangkan rezeki dan tidak akan pernah rugi selamanya. Satu, orang-orang yang membaca kitab Allah. Dua, mendirikan salat. Tiga, berinfak dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Ini dibutuhkan tingkat ketakwaan yang baik. Jadi berapapun harga daging, berapapun harga jengkol dan pete yang sempat meroket kemudian turun lagi. Sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, insya Allah tidak akan pernah kehilangan pegangan untuk mencari rezeki bagi anak-anaknya dan bagi keluarganya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan sampaikan kriteria-kriteria keluarga yang bisa masuk surga sekeluarga. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, saya bacakan kriteria umum siapa yang bisa masuk surga sekeluarga. Ini penting untuk khatib tekankan karena kebanyakan orang tua, khususnya suami, khususnya jadi ayah, ini merasa sudah berperan baik kalau sudah cari duit. Tugas saya kan suami, suami itu kan kerjaannya cari duit. Salah. Sehingga kebanyakan kalau sudah ngasih duit ke istri, Sabtu Minggu yang mestinya memberikan waktu yang paling berkualitas buat anaknya, malah main futsal, main sepeda, golf, entah kemana. Ini perlu khatib tekankan sebagai latar belakang kenapa khatib hari ini membacakan surah Ar-Ra'd dari ayat 19 sampai 23. Karena banyak para suami, para ayah yang tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh maksudnya kalau keinginan ada, sungguh-sungguh tidak ada. Membawa keluarganya masuk surga semua. Coba misalnya satu hari bilang sama istri, "Mah, Umi, Dek, kita masuk surga sekeluarga yuk. Yuk kita cari jalannya menurut Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara masuk surga sekeluarga?" Ini hal sederhana, tetapi akan merubah kiblat cara kita berumah tangga dan praktek berumah tangga. Perceraian saat tahun 2014 itu 10%. Jadi dari 100 yang menikah, 10-nya bercerai. Di satu Katakan saja saya kemarin ke Sumatera Barat dan hampir merata, ini pertumbuhan perceraian lumayan, sudah mencapai 14% atau 14,5%. Setengahnya ini on the way menuju perceraian. Jadi rupanya banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab, saya ingin menyebutnya lelaki pengecut. Tidak berani memaafkan istrinya karena kesalahan atau kekhilafan istrinya, tapi tidak juga berani menceraikannya, alasannya anak. Ini laki-laki pengecut. Sholat jamaahnya rajin, baca Qurannya banget, soleh banget, tetapi pengecut, menyelesaikan rumah tangga tidak berani. Akhirnya membesarkan anak dalam kondisi tertekan. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan siapa? Bersama dengan orang-orang yang saleh dari kalangan bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anak cucunya. Jadi ada orang bisa masuk surga sekeluarga. Bapaknya, istrinya, anaknya, cucunya. Tentu ibunya juga. Bukan cuma itu fasilitas orang yang bisa masuk sekeluarga ini. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Jadi ini sebagai miniatur baiti jannati. Keluarga yang bakal bisa masuk surga sekeluarga itu sejak di dunia ini malaikat-malaikat rahmat tuh masuk ke rumahnya dari segala pintu, dari segala arah. Bagaimana itu bisa terjadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Adakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Tentu gak sama. Ada keluarga yang konsen membangun rumah tangganya dengan Al-Quran. Tidak dengan teori-teori peradaban lain. Hanya suami yang bodoh sebetulnya. Ini mohon maaf kalau agak keras. Yang pakai teori demokrasi di rumah. Hanya suami yang kurang akal kalau menerapkan sistem hak asasi manusia internasional ke dalam rumah tangga. Karena ini mohon maaf untuk menyebutkan ini biarlah demokrasi itu dalam ranah politik. Dalam teorinya trias politika dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita enggak bicarakan itu, tapi dalam rumah. Anda sebagai seorang suami, kok bisa lebarannya beda sama bininya? Ini gimana kepemimpinan dalam rumah? Berarti ada yang enggak beres di sini. Ini kan demokrasi Ustaz. Salah sendiri. Dalam teori HAM, hadis Nabi itu cacat. Perintahkan anakmu untuk sholat di usianya yang 7 tahun dan pukullah yang di usianya 10 tahun. Ini kekerasan gak dalam rumah tangga? KDRT itu masuknya. Jadi kita ini produk Tuhan. Hukum Tuhan yang paling pas untuk diri kita. Tapi saya bicara di Mahkamah Konstitusi tentu dalam ranah rumah tangga dulu. Allah yang lebih tahu. Ini penelitian di Fakultas Hukum di UI ada yang menarik. Setelah undang-undang KDRT itu ditetapkan, tingkat perceraian bus. Tanpa edukasi, tanpa sosialisasi, itu banyak perempuan minta cerai. Dan di atas 70% kasus-kasus perceraian itu bukan karena perempuan yang ditalak oleh suaminya. Bukan. Justru khulu paling besar itu perempuan minta dilepaskan dari suami. Dan kasus terbesar itu kasus ekonomi. Ekonomi bukan karena suaminya enggak punya penghasilan, enggak. Terbesar itu suami kerja, istri kerja. Bahkan di satu daerah, terbesar itu PNS. Yang suaminya kerja, istrinya kerja, cerai alasan ekonomi. Unik memang. Setelah kita coba teliti, ini rupanya cuma kamuflase. Ada yang enggak beres dari kepemimpinan rumah tangganya. Suaminya tidak membawa visi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijar. Yang penting kerja dapat gaji. Jadi kalau anak-anak ditanya, bapak lu mana? Awah gelap. Kenapa? Perginya gelap, pulangnya gelap. Belayan kasih sayang, didikan Quran gak ada di rumahnya. Di ayat ini diceritakan, gak sama keluarga yang meyakini kebenaran Quran dengan keluarga yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Gak sama. Bilang sama istri, bu, cari rezeki itu gak mesti keluar rumah bagi perempuan. Saya pengasuh acara Hafiz Quran Trans 7. Sampai kemarin bikin lomba lagi dan didatangi syekh-syekh dari Masjidil Haram. Saya melihat keajaiban itu di anak-anak. Jadi baru kemarin ada anak lumpuh, tidak bisa kendalikan motorik tubuhnya, ada kejanggalan di otaknya, tapi ayahnya satu bulan anak ini prematur, umurnya beratnya cuma 1,6 kilo. Dia menjadikan Quran sebagai prinsip dasar rumah tangganya, dibacakan Quran setengah juz mengantar air susu istrinya dari rumah untuk putranya. Sore datang lagi bawa air susu ASI istrinya untuk anaknya ini baca Quran setengah juz. Pulang dirawat setelah itu umur 4,5 tahun totally ini anak yang punya kelainan. Dia gak bisa bergerak normal dan sampai sekarang masih di atas kursi roda. Dia tidak bisa menerima perintah dengan baik dan banyak delay ketika dia ngomong, banyak putus di tengah. Tapi 4,5 tahun hafal Quran. Kemarin 2 kali dapat hadiah. Gara-gara istrinya saja mengajar anaknya di rumah. Dapat hadiah $200 per bulan selama 1 tahun. Anak-anak ini ditanya apa cita-citanya? Ingin ketemu Imam Sudais. Okay, kamu, bapak ibu kamu tahun ini berangkat haji dan 2 orang pengasuh kamu juga diberangkatkan haji gratis semuanya oleh kerajaan. Bilang sama istri, cari duit itu gak mesti keluar rumah. Didik anakmu dengan baik, kembalikan kepada Al-Quran. Dan itu banyak saya temukan. Jadi kita kebanjiran sponsor yang ingin mengumrohkan anak-anak sekeluarga kalau dia sudah hafal Quran 30 juz. Dan sekarang kampus-kampus di dunia, bahkan di Indonesia, menerima anak-anak yang sudah hafal Quran 30 juz. Pertanyaannya, sejauh mana kita serius menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam rumah kita? Sedang jumlah, rahimakumullah. Tidak sama orang yakin dengan Al-Quran dengan orang yang buta terhadap Al-Quran. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Begini, tadi saya bacakan ayat Al-Quran, 3 caranya. Kalau ingin rezeki di rumah, enggak akan kedodoran apapun musimnya. Baca Quran di rumah, dirikan sholat. Dan yang ketiga, berinfak. Caranya gini, sederhana, latih anak kita, nak, jangan sampai kamu masuk pintu sekolah dan kamu belum bersedekah, ajarin sedekah pada anak-anak. Bilang, kalau dia sholat subuhnya di rumah, alhamdulillah anak laki-laki papa sudah jadi lelaki solehah. Gitu. Karena yang boleh sholat subuh di rumah gak berjamaah itu perempuan. Tapi alhamdulillah anak laki-laki ayah sudah menjadi lelaki solehah gitu. Belum jadi laki-laki soleh. Nah persoalannya kalau bapaknya yang sholat subuhnya di rumah telat pula. Makanya susah rezekinya. Sedang jemaah rahimakumullah. Diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim alaihissalam sukses. Dimanapun ditaruh anak istrinya. Walau dia tinggalkan enggak, setiap tahun Ibrahim itu datang ke Mekah setelah menaruh Hajar dan Ismail di Mekah. Enggak setiap tahun datang ke situ. Bahkan ketika Hajar meninggal dunia, Ibrahim tidak ada di lokasi. Tapi bagaimana Ismail menjadi anak yang hebat? Nih, saya ingin ajarkan beberapa doa Ibrahim. Ini saya berikan supaya bapak-bapak sering berdoa buat anak-anaknya. Banyak orang tua yang gak tahu doa buat anaknya itu apa. Oke, saya mulai doa yang paling penting. Untuk bapak ajarkan dan baca setiap hari. Khususnya ajarkan kepada istri. Itu ada di dalam surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang tua yang mendirikan salat, menjadi teladan salat bagi anak-anakku dan cucu-cucuku. Dan jadikanlah mereka orang-orang yang juga tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Kami mengemis untuk yang satu ini. Ada satu aja anak gak sholat di rumah gara-gara bapaknya gak menjadi teladan yang baik. Seret tuh rezeki di rumah. Kalau perlu lanjutkan doanya, doanya begini. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Kalau kita sudah mendoakan orang tua kita, insya Allah anak kita juga menjadi baik. Ada banyak doa Ibrahim di dalam Al-Quran. Misalnya doa rezeki buat anaknya di dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini doa Ibrahim buat anaknya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Agar mereka mendirikan salat. Jadi rezekinya Ismail itu bukan di Safa, bukan di Marwah. Meskipun usahanya Hajar itu lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ini cuma usaha, udah kayak orang linglung. Pada akhirnya air zam-zam itu mengalir di depan pintu Ka'bah. Jadi sumur zam-zam yang sekarang itu, tempatnya itu persis di depan pintu Ka'bah dan disitulah tumit Ismail. Tempat sujud. Rabbana liyuqimus shalah. Tapi kasihan. Orang-orang sekarang, bahkan ada yang berani ngomong begini, gak apa-apalah pemimpin kafir, yang penting gak korupsi. Ada lagi yang ngomongin gak apa-apa, daripada milih sholat tapi korupsi, mendingan gak sholat tapi tidak korupsi. Ini disabilitas akal yang runtuh. Korupsi berbahaya, tapi ninggalin sholat jauh lebih berbahaya. Sedang cuma, saya cuma ingin menanamkan awareness saja kepada saya dan kita semua agar lebih serius lagi menjadi suami dan menjadi ayah. Apa kriterianya orang-orang ini bisa masuk surga sekeluarga? Ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Setiap hari komitmennya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak itu harus didisiplinkan, bukan berangkat sekolah jam 6 harus keluar, setengah 6 harus bangun, bukan itu yang pertama kali. Ukuran anak itu sudah mandiri, bukan kalau sudah punya penghasilan sendiri, bukan. Anakmu itu sudah mandiri kalau sholat subuhnya bangun sendiri, qiyamul lailnya enggak disuruh lagi. Itu berarti anak sudah mandiri. Jadi kriteria-kriteria agar anak berpegang teguh kepada janji Allah, wala yang kulunan mitsaq. Ini tugas seorang ayah di dalam rumah. Ingat ceritanya Yakub sebelum meninggal dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ingatkah kalian ketika Yakub didatangi malaikat maut? Ketika itu dia bertanya kepada anaknya sebagai bentuk evaluasi sebagai seorang ayah, apa hasil pendidikan dia sebagai ayah selama ini? Wahai anakku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Ini bahaya. Kalau nanti anak pulang bawa rapot hasilnya bagus, anak siapa? Bukan anak mama, bukan anak papa. Itu anak gurunya. Gurunya yang ngajarin, gurunya yang evaluasi, gurunya yang menilai. Tapi pertanyaannya adalah, Anda sebagai seorang ayah, sudahkah menjalankan amanat Allah? Pendidikan apa yang harusnya ditanamkan ke dalam diri anak? Di ayat ini ada tiga. Satu, tanamkan tauhid. Dua, lindungi anak dari kemusyrikan. Tiga, disiplinkan anak kepada aturan-aturan Allah dulu. Kalau ada istri bilang begini, jangan dibangunin deh anak kita kan baru kelas 1 SD. Kalau sholat subuh nanti di sekolahnya ngantuk. Mending kagak ke sekolah daripada gak sholat. Bahaya orang yang berilmu tapi gak punya agama itu. Bahaya orang punya jabatan tinggi tapi gak punya komitmen. Suka melanggar janjinya, pembohong di depan publik. Hanya pencitraan. Bohong saat kampanye. Ini agak tinggi nadanya karena memang kalau kita cari persoalan terbesarnya itu di rumah. Saya bicara dengan Ibu Kemensos, ternyata 70% persoalan memang kembalinya ke rumah. Dan masalah sosial, tawuran, narkoba, free sex, macam-macam anak muda itu, sebagian besar itu masalahnya di rumah. Dan sebagian besar gue kesel sama bokap gue. Benci sama bapaknya. Beda sama Ismail. Ismail bangga. Selepas kematian ayah, aku akan sembah Tuhan ayah. Aku akan sembah Tuhan kakek ayah. Kakek ayah Ibrahim, kakek ayah Ismail, kakek ayah Ishak. Begitu bangga dengan ayahnya. Berapa banyak anak sekarang yang benci sama bapaknya. Gak bangga sama keturunan bapaknya. Hilang sudah bapaknya. Belum bininya lagi bilang, nak kalau kamu besar jangan kayak bapakmu. Udah gak kompak deh, sudah sengsara rumah kayak begini. Sedang cuma rahimakum Allah. Selebihnya terusin sendiri. Ada ayat 19 sampai ayat 23 di surah Ar-Ra'd. Bagaimana caranya agar bisa masuk surga sekeluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang jemaah rahimakumullah. Jadikan rumah tanggamu rumah ibadah. Jangan jadikan rumahmu bagian dari bioskop dengan home theatermu. Jadikan rumahmu rumah ilmu bagi dirimu dan anak-anakmu. Jangan jadikan rumahmu bagian dari bar sehingga persis seperti bar, mini bar di rumahnya. Mejanya seperti bar, kursinya seperti bar, gelasnya pun seperti di bar. Innalillah. Udah rumahnya jadi home theater tambah minibar. Jadikan rumahmu rumah ketenangan. Di situ disebut asma Allah yang banyak. Assalamualaikum kalau masuk rumah. Kalau keluar rumah astaudi Allah ahli wa baiti. Kalau keluar rumah doa sama Allah, ya Allah, aku titipkan keluargaku padamu ya Allah. Aku titipkan rumahmu kepadamu, rumahku kepadamu ya Allah. Aku titipkan istriku, anakku kepadamu ya Allah. Agar rumah jadi ketenangan. Tapi sekarang rumah tadi sudah jadi rumah games. Jadikan rumah sebagai rumah perlindungan buat anak-anak kita. Satu bangsa, satuan terkecilnya dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua diberkahi menjadi suami dan menjadi ayah bagi keluarga kita semua. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi ayah yang gagal di hadapan istri. dan ayah yang gagal di hadapan anak-anak kita. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan mengaku umat Nabi Muhammad kalau malas bersalawat. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها يا الله. Hanya Engkau yang mampu memperbaiki situasi dan kondisi rumah tangga kami. Hanya Engkau yang mampu tundukkan hati istri kami agar dia tunduk kepada-Mu dan menjadi ibu bagi anak-anak kami menuju surga kami semua. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membolak-balikkan hati anak kami. Ya Allah, ada banyak teladan keliru yang kami lakukan di hadapan anak-anak kami. Anak-anakku. Separuh kesalahan kalian adalah karena kesalahan ayah, anakku. Separuh kejahatan kalian adalah karena bapak, ayah gagal menjadi teladan baik di hadapan-Mu, Nak. Ya Allah, ampunkan dosa anak kami. Cintakanlah dia kepada-Mu, ya Allah. Cintakan anak kami kepada Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Cintakan anak kami kepada orang-orang yang mencintai-Mu. Cintakan anak kami kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cinta-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami keturunan yang saleh dan saleha. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai istriku, apapun yang terjadi padamu, separuh kesalahanmu adalah kesalahanku sebagai suami. Ada banyak kesalahan kami sebagai suami di hadapanmu karena kami tidak mengenalmu, wahai istriku. Ya Allah, mampukanlah kami jadi pasangan yang menegakkan kalimat La ilaha illallah di dalam rumah tangga kami. Mampukan kami menjadi suami yang menegakkan kalimat takwa di dalam rumah tangga kami. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.